السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد. إخوة الإيمان أعزكم الله، pada kesempatan malam hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diperjumpakan kembali pada majelis ilmu, dan tentunya majelis ilmu kita adalah merupakan majelis ilmu yang sangat utama, karena pembahasan yang kita bahas adalah pembahasan yang sangat utama dan paling utama, yaitu membahas tentang tafsir dari kalimatut tauhid, penjelasan dari kalimatut tauhid. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa banyak orang-orang di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang mereka memaknai atau menjadikan uluhiyah jadi bergeser dan diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka memberikan uluhiyah kepada orang-orang yang dianggap memiliki kesolehan, yang dianggap memiliki kewalian dan seterusnya. Akhirnya kemudian mereka mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala memperkenankan dan memperbolehkan manusia menyerahkan segala urusannya, menyandarkan diri kepada orang-orang saleh ini dengan keyakinan bahwa itulah cara mendekatkan diri kepada Allah dan itulah cara memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka pun menjadikan orang saleh ini sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menyembahnya orang saleh, tapi maksudnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hakikat dari dinul musyrikin fi zamanin nabi. Hakikat agamanya orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka berkata, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak menyembah mereka melainkan tujuan kami, maksud kami adalah mendekatkan diri kepada Allah melalui mereka, karena mereka adalah orang saleh, mereka wali, mereka mempunyai satu keutamaan lah, dan seterusnya. Maka berkata Syekh rahimahullahu taala pada kitab ini di halaman 150, Syekh berkata rahimahullahu taala, "Falladhi yaz'umu ahlu syirki fi zamanina." Maka orang-orang yang disangka oleh orang-orang musyrik di zaman kami, annahum, bahwa mereka, yang dimaksud alladzina di sini ya orang-orang salih tadi, orang-orang salih yang disembah oleh orang-orang musyrik di masa Syekh pada saat itu, fi zamanina, orang-orang yang berbuat kesyirikan dengan menyembah orang-orang salih, mereka mengira annahum, bahwa orang-orang salih itu wasa'ituhum, sebagai perantara bagi mereka. Nahumul ladzina yusammihimul awwaluna al-alihata. Hum, mereka orang-orang saleh itu yang oleh orang zaman sekarang kata Syekh disebut sebagai perantara, di masa-masa awal dulu, di masa-masa awal dulu oleh orang-orang musyrik di masa dahulu, yaitu mereka yang menjadi perantara itu disebut sebagai sesembahan, sebagai alihah. Masya Allah. Perhatikan dengan teliti, dengan jeli. Jadi orang-orang saleh yang disembah di zaman ini, yang mereka disebut oleh orang zaman ini dengan sebutan perantara, di masa dahulu mereka atau orang saleh ini disebutnya sebagai alihah, sesembahan atau sesuatu yang disembah. Jadi mereka, orang-orang musyrik di masa awal, tidak menyebutnya sebagai wasail, perantara, tidak, tapi ya disebutnya alihah. Oleh karena itulah kata Syekh rahimahullahu taala, wal wasitatu huwal ilahu, ya perantara itulah ilah akhirnya. Artinya menjadi sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya perantara itulah ilah. Ya artinya bahwa dia disembah akhirnya. Dia diibadahi, disembah. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, "Al-musyrikun al-awwalun ya'budunahum." Orang-orang musyrik di masa awal dahulu juga menyembah orang-orang saleh. "Wa yusammunahum," dan menamai orang-orang saleh ini yang diwujudkan dalam wujud berhala, ya, alihatan. Mereka disebut dengan alihah, yaitu ya sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jadi tidak ada bedanya kalau begitu. Kalau itu beda dalam hal penyebutan saja. Ya, beda dalam hal penyebutan. Orang dahulu menyebutnya langsung alihah, sesembahan-sesembahan. Orang di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutnya dengan perantara-perantara, wasa'il. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa berhala-berhala di masa dahulu pun tadinya itu kan representasi dari orang saleh. Seperti Lata, alladhi yalutus sawiq, yang membuat sawiq, ya, jenis makanan yang dibagikan kepada jamaah haji. Yang lalu kemudian, ketika dia wafat, sebagian riwayat, tempat dia bikin makanannya itu diagungkan, atau kuburannya diagungkan. Nah, kalau di zaman Syekh Muhammad Abdul Wahhab menyebutnya, itu perantara. Tapi di masa orang-orang musyrik awal terdahulu, ya itulah alihah, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi al-musyrikun al-awwaluna ya'budunahum wa yasummunahum alihah. Orang musyrik awal terdahulu menyembah mereka dan menamai mereka, orang-orang saleh yang disembah itu, dengan sebutan alihah. Walidzalika lamma qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, qulu la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Qalu, mereka pun berkata. Apa kata mereka? Perhatikan. Aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad hendak menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak ini hanya satu saja? Ya, mereka menyebutnya sesembahan-sesembahan mereka yang disembah selain Allah, yang tadinya orang-orang saleh itu, disebut oleh mereka dengan alihah. Ila qawli, sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, animshu wasbiru ala alihatikum. Berjalanlah kalian dan bersabarlah kalian menyembah sesembahan-sesembahan kalian. Artinya jangan kalian melepaskan apa yang sudah kalian sembah selain Allah ini. Jadi mereka enggak mau. Sammauha. Nah. Ya, mereka menamai ini sesembahan-sesembahan ini alihatan. Mereka menamainya dengan alihah. Ya, mereka menamai orang-orang saleh, berhala yang mereka sembah yang tadinya orang-orang saleh itu, disebut, mereka menyebutnya dengan alihah, sesembahan-sesembahan. Ilah-ilah. Waqalu, dan mereka berkata, ini kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. La tadharunna alihatakum, jangan tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian, ilah-ilah kalian. Wa la tadharunna waddan, dan jangan kalian meninggalkan waddan, wala suwa'an, suwa', wala yaghutha, dan yaghuth, wa ya'uqa, dan ya'uq, wa nasra, dan nasra. Ini semuanya nama berhala yang tadinya adalah nama orang-orang saleh. Al-awwaluna sammauhum alihatan. Orang-orang awal menamai orang-orang saleh yang mereka sembah ini sebagai alihah, sesembahan, ilah-ilah. Wal mutaakhiruna, dan orang-orang yang di belakang, alladzina, yad'una al-islam, yang mereka mengklaim bahwa mereka adalah orang Islam, sammauhum wasa'ita, menamai orang-orang saleh yang disembah ini sebagai perantara, wa syufa'a faqat, dan pemberi syafaat saja. Walam yusammuhum, dan tidak menamai mereka, orang-orang saleh yang disembah, tidak mereka namai dengan alihatan, tidak. Wal ma'na wahidun, tapi maknanya sama saja. Maknanya sama. Wa in ikhtalafa al-lafdhu, walaupun lafaznya berbeda, yang satu menyebutnya wasa'it, perantara, yang orang di belakang, yang orang-orang di masa awal menyebutnya dengan ahil, alihah, tapi maknanya sama. Li'anna li'ibarata bil-haqa'iqi, karena yang dianggap itu ya hakikatnya, bukan hanya sekedar penyebutan saja. Wa laysatil ibratu, dan bukanlah yang dianggap itu adalah bil alfadi wal mustalahati, yang dianggap bukanlah lafad-lafad dan istilah-istilah. Naam. Maka Al-Syeikh rahimahullahu ta'ala kemudian berkata, faqaulur rajuli, maka perkataan seseorang, ya, seseorang berkata la ilaha illallah, jadi ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah yang diibadai dengan hak, dengan benar, melainkan hanya Allah, maka perkataan la ilaha illallah ini di dalamnya apa, terdapat ibtalun, pembatalan, lil wasaiti, terkait dengan perantara-perantara. Jadi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab jelaskan, jadi makna wasa'id, perantara, yang disebutkan oleh orang di masa beliau, di masa Syekh, bahkan termasuk sampai di masa sekarang, itu maknanya ya alihah, sesembahan-sesembahan selain Allah. Jadi, tatkala orang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang dibadai dengan hak, dengan benar, melainkan hanya Allah, berarti itu juga membatalkan perantara, yang artinya tidak ada perantara kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ibadah. Kalau perantara yang dimaksud adalah perantara dalam hal menyampaikan risalah, seperti Nabi SAW diutus untuk menjelaskan kenabian dan kerasulan, maka hal itu hak, benar. Tapi perantara dalam hal beribadah, bahwa kita tidak bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan beribadah kepada orang-orang salih itu, maka itu berarti kita telah menjadikan mereka alihah min dunillah, sesembahan-sesembahan yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makanya ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, berarti artinya ya tidak ada juga perantara-perantara dalam hal ibadah kepada Allah, membatalkan perantara. Ya, jadi jelas ya perantara yang dimaksud apa dan bagaimana agar kita memahaminya. Karena ini termasuk penyimpangan dalam makna ilah ini. Sehingga kemudian disamarkan. Kalau orang musyrik dahulu, ya mungkin kalau sebagian orang boleh, kalau boleh dibahasakan, orang musyrik dahulu lebih fair lah ya. Ketika mereka menyebut sesembahan-sesembahan mereka, orang-orang salih yang mereka sembah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, mereka menyebutnya dengan jelas, dengan tegas, alihah, ilah-ilah. Tetapi di belakang menyebutnya tidak pakai alihah. Karena kalau pakai alihah jelas terang bertentangan dengan la ilaha illallah. Tapi menyebutnya dengan ini perantara, wasa'il, syufa'a, pemberi syafaat, perantara, dan seterusnya. Dari sisi makna sama aja. Wasa'il, alihah, dia-dia juga. Perantara, ilah, itu maksudnya sama. Naam, Masya Allah. Bahkan Asy'ari menjelaskan ini. وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ هَذَا مَعْرِفَةً تَامَّةً, apabila engkau hendak mengetahui hal ini dengan sempurna, فَذَلِكَ بِأَمْرَيْنِ, maka hal itu dengan dua hal. Dua hal, perhatikan dua hal. Masya Allah. Ini agar kita mengerti, agar kita memahami bahwa yang dimaksud dengan wasa'il, perantara, ya alihah, sama dengan orang-orang musyrik dahulu. Bedanya penyebutan saja. Ya, maka Asy-Syaikh ini nanti menjelaskan. Nah, sebelum kita masuk pada perkataan Asy-Syaikh selanjutnya, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab, Asy-Syaikh Shalih Fauzan berkata, La ilaha illallah, maka siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka ucapan atau kalimat la ilaha illallah tubtilu, membatalkan kullama yu'badu min dunillah. Membatalkan segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sawa'an summiya wasitatan au syafi'an au summiya alihatan. Sama saja, baik disebut yang selain Allah, yang disembah selain Allah itu baik disebut sebagai perantara au wasitatan, perantara, au syafi'an atau pemberi syafaat, au summiya alihatan atau disebut dengan alihah, sama saja. Fala ilaha illallah. Maka la ilaha illallah tubtilu kullama yu'badu min dunillah. La ilaha illallah tubtilu, membatalkan, kullama yu'badu min dunillahi, segala sesuatu yang disembah selain Allah, bi'ayyis min summiya, dengan nama apapun dia diberi nama. Mau dinamai dengan perantara, dinamai dengan syafi', dinamai dengan aliha, sama saja. La ilaha illallah membatalkan semuanya itu. Nah, kalau seandainya kita ingin mengetahui makna ini dengan benar, kita ingin mengetahui hal ini dengan sebenar-benarnya, maka perhatikanlah dua hal ini. Yang pertama, al-awwal. Ya, al-awwalu bisa dibaca dengan al-awwalu, berarti ini huma, dua hal itu adalah al-awwalu. Kalau dibaca al-awwali bi'amraini, dengan dua hal. Al-awwali yang pertama, bisa begitu. Atau dibaca al-awwalu, berarti ditakdirkan huma. An ta'rifa anna al-kufara, engkau mengetahui, harus mengetahui, bahwa orang-orang kafir, alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qatalahum, dan membunuh mereka, Rasul membunuh mereka, artinya ketika mereka enggak mau berdamai, maunya berperang, ya berperang, ya akhirnya dibunuh di medan perang. Wa abaha amwalahum, dan menghalalkan harta mereka. Di medan perang tadi diperangi, hartanya diambil. Wastahalla nisa'ahum, dan menghalalkan para wanita mereka. Maksudnya, mereka kalah dalam perang, para wanitanya menjadi tawanan perang, menjadi budak. Ini perlu kita jelaskan, agar supaya orang jangan salah faham. Nanti orang mengira bahwa, wah, Anda ini menghalalkan darah kaum muslimin, harta kaum muslimin, wanita kaum muslimin. Bukan, bukan itu maknanya. Jangan salah faham. Ya, orang kafir yang diperangi oleh Nabi SAW dan dibunuh di medan perang, hartanya diambil, dirampas di medan perang sebagai harta rampasan perang, yang wanitanya dijadikan budak karena memang kalah perang, kanu muqirrina lillahi, mereka menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala bi tauhidir rububiyyati, mereka menetapkan tauhid rububiyah. Wahuwa, yaitu tauhid rububiyah, maknanya annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yuhyi wa la yumitu wa la yudabbiru al-umura illa Allah wahdahu. Wa sesungguhnya tidaklah mencipta, tidaklah memberi rizki, tidaklah menghidupkan, tidaklah mematikan, tidaklah mengatur segala urusan kecuali hanya Allah saja. Mereka meyakini itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, katakan, siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dari bumi? أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ, atau siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Apa jawabannya mereka? فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ, mereka akan mengatakan Allah. Surat Yunus ayat ke-31. Orang kafir terdahulu meyakini bahwa yang menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, mengatur urusan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, ubadul qubur, penyembah kubur. Ubadul quburil ana, sekarang penyembah kubur hari ini sekarang, yaquluna, mereka berkata, madama annahu tarafa, madama annahu atarafa anna Allah huwa al-khaliqu al-raziqu al-muhyi al-mumitu al-mudabbiru fa innahu muslimun. Ya, para penyembah kubur sekarang mereka berkata, selama seseorang mengakui dan meyakini bahwa Allah lah yang mencipta, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, dan yang mengatur, fa innahu muslimun, maka dia masih muslim. Allahu akbar. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyembah selain Allah atau dia beribadah kepada Allah melalui selain Allah, walaupun dia meyakini bahwa yang mencipta, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, mengatur jagat raya ini adalah Allah, tapi dalam hal ibadah mereka menyimpang, mereka disebut kafir. Dan sekarang orang menyembah selain Allah, menyembah kubur, lalu dikatakan selama mengakui dan meyakini Allah yang mencipta, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, maka dia tetap muslim. La ilaha illallah. Idzan ma makna la ilaha illallah? Ya, kalau begitu apa maknanya la ilaha illallah? Laisa laha ma'nan indahum. Menurut mereka ini jadi enggak ada makna, menurut penyembah-penyembah kubur itu enggak ada makna. Karena apa? Maknanya hanya rububiyah, enggak ada makna uluhiyah. Li'anna al-musyrikina yaquluna hadha alladhi yaqulu haula. Li'anna al-musyrikina, karena orang-orang musyrik, yaquluna hadha, mereka juga mengatakan hal ini. Alladhi yaqulu haula, yang diucapkan oleh orang-orang musyrik. Apa? Haula, orang-orang yang menyembah kubur. Jadi apa bedanya? Kalau seperti itu ya maknanya. Jadi apa bedanya antara orang musyrik terdahulu dengan sebagian orang sekarang yang menyembah kubur? Mereka berkata yang penting masih yakin bahwa Allah yang menciptakan, mengatur, dan seterusnya. La ilaha illallah. Maka kata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa hadhihi mas'alatun 'azimatun jalilatun muhimmatun. Ini masalah yang agung, yang besar, yang sangat penting. Wahia, yaitu anta'rifa, engkau harus mengetahui anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau harus mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahiduna bihadza kullihi. Mereka pun bersaksi dengan persaksian ini bahwa Allah yang menciptakan, mengatur, wa muqirruna bihi, mereka pun menetapkan hal ini. Wa ma'a hadza, ya, walaupun mereka tadi menetapkan itu semuanya, lam yudkhilhum dzalika fil Islam, hal tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Wa lam yuharrim dima'ahum, dan tidak mengharamkan harta mereka, artinya darah mereka, artinya mereka enggak boleh diperangi, tidak. Wala amwalahum, dan tidak mengharamkan harta mereka. Artinya mereka tidak masuk ke dalam agama Islam walaupun menetapkan rububiyah. Wa kanu aydan yatasaddaqun, mereka juga bersedekah. Wa yahujjun, mereka juga haji. Wa ya'tamirun, mereka juga umrah. Wa yata'abbadun, mereka juga beribadah. Wa yatrukuna asya'a minal muharramati, dan meninggalkan beberapa hal yang diharamkan, khaufan min Allah azza wa jalla, karena takut kepada Allah azza wa jalla. Tetapi dengan mereka menyimpang dalam hal uluhiyah, maka mereka tetap dinyatakan kafir. Berkata Syekh Shalih Fauzan, hiya mas'alatun 'azimatun wa muhimmatun jiddan, ini adalah masalah yang sangat agung dan sangat penting. Wa qalla man ya'tani biha, dan sedikit orang yang memperhatikannya. Li'anna ha'ula'i yaquluna, karena mereka berkata man aqarra bitauhidir rububiyyati sara musliman. Karena mereka berkata siapa orang yang menetapkan tauhid rububiyyah maka dia sudah muslim. Wa kana al-musyrikuna fil jahiliyyati yuqirruna bitauhidir rububiyyati. Dan orang-orang musyrik di masa jahiliyah mereka menetapkan tauhid rububiyyah. Bahkan wa indahum ibadatun, dan mereka juga ibadah. As-sadaqati, seperti sedekah. Wal haji, dan haji. Fahum yahujjun, mereka haji. Fahum yahujjuna. Wa ya'tamiruna, mereka umrah. Wa yaquluna, dan mereka berkata la yakhluqu wa la yarzuqu, tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rizki. Wa la yuhyi, tidak ada yang menghidupkan. Wala yumitu, tidak ada yang mematikan, illallah, kecuali hanya Allah. ya'tarifuna bi tauhidir rububiyyah, mereka mengakui tauhid rububiyah. Wa yata'abbaduna bi ba'dil ibadati, dan mereka pun beribadah kepada Allah dengan beberapa atau dengan sebagian ibadah. Walakin tetapi lamma kanu la yukhlisuna al-ibadata lillahi wahdahu. Tetapi tatkala mereka tidak memurnikan peribadatan hanya untuk Allah semata, bal ya'buduna Allah, bahkan mereka beribadah kepada Allah, wa ya'buduna ma'ahu ghairahu, dan beribadah bersama dengan Allah selain Allah, saru musyrikin, mereka pun menjadi musyrik. Nah, ini yang penting. Jadi jangan lantas kemudian kita ini terbawa dengan sebagian orang yang berkata bahwa yuh, kan saya masih, atau kan orang itu masih meyakini bahwa Allah yang mencipta dan seterusnya. Tapi dia beribadah kepada Allah. Tetapi bersama dengan itu dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walakin al-amr ath-thani, tetapi perkara yang kedua, huwa alladhi kaffarahum wa ahalla. Perkara yang kedua yang membuat mereka menjadi kafir dan menghalalkan dima'ahum, dan menghalalkan darah mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, wa huwa annahum lam yashhadu lillahi bi tauhidil uluhiyyati, yaitu mereka tidak bersaksi untuk Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid uluhiyah. Ya. Wa tauhidil ilahiyyati, dan tauhid ilahiyah. Jadi kalau tauhid uluhiyah ini menyembahnya, ilahiyah ini maknanya ya Allah sebagai ilahnya. Jadi yang kedua, jadi yang pertama, mereka masih menetapkan, orang-orang kafir di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menetapkan tauhid rububiyah. Yang kedua, tapi mereka menyimpang dalam hal uluhiyah. Itulah yang membuat mereka menjadi kafir, harta mereka jadi halal, hartanya juga menjadi darahnya menjadi halal ketika di medan perang. Ya. Wa huwa, dan tauhid uluhiyah itu maknanya adalah alla yud'a wa la yurja illallah wahdahu la syarikalah. Yaitu tidaklah diminta, diharap melainkan hanya Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Syaikh Shalih Fauzan menjelaskan terkait tadi bahwa tauhid uluhiyahlah yang mereka langgar, li'anna hadha huwal matlub, karena tauhid uluhiyah ini yang diminta. Wa huwa tauhidul uluhiyyati, yaitu tauhid uluhiyah. Ai ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesakan Allah dalam hal ibadah. Wa laysa al matlubu ifradallahi bi tauhidir rububiyyati faqad, dan bukanlah hal yang diharapkan ini adalah mengesakan Allah dalam hal rububiyah saja, tidak. La budda min al amrayni, tapi harus dua hal sekaligus. La budda min tauhidir rububiyyati, ya harus bertauhid dalam hal rububiyah, wa huwa mustalzimun li tauhidil uluhiyyati, dan ini ya semestinya menjadi konsekuensi yang enggak bisa terlepaskan dari tauhid uluhiyah, wa la budda min tauhidil uluhiyyati, dan juga harus tauhid uluhiyah, wa huwa mutadamminun li tauhidir rububiyyati, yang di mana tauhid uluhiyah ini ya terkandung di dalamnya juga tauhid rububiyah, la yanfakku ba'duhuma an ba'din, tidak bisa terlepas sebagiannya dari sebagian yang lain. Tauhid rububiyah tidak bisa lepas dari uluhiyah, tauhid uluhiyah tidak bisa terlepas dari tauhid rububiyah. Ai wa huwa alla yud'a wa la yurja illa Allah wahdahu la syarika lah. Tauhid uluhiyah adalah tidak berdoa atau tidak diminta, tidak diharap melainkan hanya Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Ai maksudnya adalah wa tauhidul uluhiyyati yatadammanu jami'al ibadat. Tauhid uluhiyah mengandung seluruh ibadah. Fala yusrafu li ghairillahi azza wa jalla minha syai'un, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Azza wa Jalla dari ibadah itu sedikit pun. Li'annahu huwal mustahiqqu laha, karena hanya Allah yang berhak untuk diibadah, yang berhak, yang memiliki ibadah. Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi, maka siapa orang yang memalingkan salah satu dari ibadah kepada selain Allah, fa innahu musyrikun, maka ia musyrik. Walau kana yaqulu la ilaha illallah, walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, bal law kana ya'budullaha bi anwa'in min al-ibadati, bahkan walaupun dia menyembah Allah dengan berbagai macam ibadah, madama lam yukhlis lillahi fiha kulliha, selama dia tidak memurnikan ibadah hanya kepada Allah dalam seluruh ibadah seluruhnya, falaysa bi muslimin, maka sebenarnya dia bukan muslim. Wala yustaghathu bi ghairi, tidak boleh beristighasah kepada selain Allah. Berkata Syekh Muallif rahimahullah, tidak boleh beristighasah kepada selain Allah. Wala yuzbahu li ghairi, tidak boleh menyembelih untuk selain Allah. Wala yunzaru li ghairi, tidak boleh bernazar untuk selain Allah. La li malakin muqarrabin, tidak boleh untuk malaikat yang didekatkan sekalipun. Wala nabiyyin mursalin, tidak boleh juga nabi yang diutus. Faman istaghatha bi ghairihi, artinya tak boleh diperuntukkan untuk selain Allah, malaikat kah, nabi. Maka siapa orang yang beristighasah kepada selain Allah, faqad kafara, maka dia telah kafir. Wa man dhabaha, dan siapa orang yang menyembelih, li ghairihi, untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, faqad kafara, maka dia telah kafir. وَمَنْ نَذَرَ لِغَيْرِهِ فَقَدْ كَفَرَ, siapa orang yang bernazar untuk selain Allah, maka dia telah kafir. Ya? وَأَشْبَهُ ذَلِكَ, dan yang semisal itu. أَيْمَنْ فَعَلَ, kata Syekh Salih Fauzan, siapa orang yang berbuat ذَلِكَ semua itu, فَإِنَّهُ يَقْفُرُ, maka dia kafir. وَلَوْ كَانَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, walaupun dia mengucapkan لا إله, لأنه لم يحققها, karena dia tidak menyatakan betul la ilaha illallah, tidak menunaikan hak-haknya dengan benar. فهو متناقض, maka dia kontradiksi. كيف يقول لا إله إلا الله, bagaimana dia mengucapkan la ilaha illallah ويذبح لغيره, tapi dia menyembelih untuk selain Allah. كيف يقول لا إله إلا الله, bagaimana dia mengucapkan la ilaha illallah ويستغيث بغير الله, dia minta pertolongan kepada selain Allah, istighasah kepada selain Allah. Min al-amwat, ya, kepada orang yang sudah mati, wal ghaibin, orang yang ghaib, wal jinni, jin, was syayatini, dan syaitan, kaifa yaqulu la ilaha illallah, bagaimana dia mengucapkan la ilaha illallah, yanzaru li ghairillah, dan dia bernazar untuk selain Allah. Hadza tanaqudun, ini adalah merupakan salah satu bentuk kontradiksi. Wa tamamu hadza, al-syekh al-muallif rahimahullahu ta'ala katakan, وتمام هذا أن تعرف, dan sempurnanya hal ini, sempurnanya kita memahami hal ini adalah agar adalah engkau mengetahui, أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, bahwa orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasul صلى الله عليه وسلم, كانوا يدعون الصالحين, mereka berdoa kepada orang salih, meminta kepada orang salih, atau seperti malaikat misalnya, مثل الملائكة, seperti malaikat, wa Isa, dan Nabi Isa, wa ummihi, dan ibunya, wa Uzairan, mereka berdoa kepada Uzair, wa ghairihim min al-awliya, selain mereka dari para wali-wali. Ya, fakafaru, maka mereka kufur bihadha, dengan hal ini. Ma'a iqrarihim, walaupun mereka menetapkan bi anna Allah subhanahu wal khaliqur raziqul mudabbir, walaupun mereka menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang mencipta, pemberi rizki, dan yang mengatur. Jadi berdoanya kepada orang salih tetap menjadikan dia kufur. Al-musyrikun al-awwalun, kata Syekh Salih Fauzan, musyrik yang pada masa awal, laysu kulluhum ya'buduna al-asnama, tidak semuanya mereka menyembah berhala. Fahum mutafarriquna fi ibadatihim, mereka berbeda-beda dalam ibadah mereka. Faminhum man ya'budul asnama, di antara mereka yang menyembah berhala. Wa minhum man ya'budul malaikata, di antara mereka yang menyembah para malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya'a, ada di antara mereka yang menyembah para nabi. Wa minhum man ya'budus salihina, ada di antara mereka yang menyembah orang-orang salih. والرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم كلهم Rasul sallallahu alaihi wasallam qataluhum kullahum. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi semuanya mereka. Walam yufarriq bainahum, dan tidak membedakan di antara mereka. Walam yaqul dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkata ma uqatilu illa alladhi ya'budul asnam. Aku tidak memerangi kecuali yang menyembah berhala. Jadi kan sementara ini sebagian orang beranggapan bahwa yang namanya musyrik itu yang menyembah patung, asnam. Kalau nyembah orang saleh itu enggak apa-apa, ini sama aja. Ya. Wa yatruku alladhina ya'budun Uzairan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan orang yang menyembah Uzair, tidak, tetap diperangi juga. Wa ya'buduna al-masih, dan Nabi tidak meninggalkan orang-orang yang menyembah Isa al-Masih, tetap juga diperangi. Wa ya'buduna salihin, dan yang menyembah orang-orang salih tetap juga diperangi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya memerangi orang-orang yang apa? Menyembah patung ini. Tapi yang menyembah orang saleh juga, apalagi kita ketahui bahwa patungnya itu ya tadinya juga adalah merupakan perwujudan dari orang saleh. Ma farraqa bainahum ar-rasul. Ma farraqa bainahum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan di antara mereka. Wa haula'i al-quburiyyun al-yawma yaqulun. Nah, orang-orang yang menyembah kubur hari ini mereka berkata asyirku ibadatul asnam. Mereka berkata kesyirikan itu kalau nyembahnya patung. Wa ibadatul awliya, sedangkan menyembah orang-orang salih, wali-wali, taqarrubun ilallah. Ini namanya taqarrub ilallah, kata mereka. Wa tawassulun ilallah, ini juga tawassul kepada Allah. Laisat bisyirkin, bukan kesyirikan. Lianna syirka ibadatul asnami faqat, karena kesyirikan nyembah patung saja, kata mereka. Ya subhanallah. Maha suci Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam qatala al-jami'a. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi semuanya. Alladzina ya'buduna al-asnam, yang menyembah berhala, walladzina ya'buduna al-malaikata, yang menyembah malaikat, والذين يعبدون المسيح يمنبه عيسى المسيح والذين يعبدون عزيرا يمنبه عزير والذين يعبدون الاولياء والصالحين dan orang yang menyembah wali-wali dan orang-orang saleh lam yufarriq bainahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan antara mereka, لانه ليس بينهم فرق في الحقيقه, karena memang hakikatnya enggak ada beda di antara mereka, artinya mereka sama-sama berbuat kesyirikan dengan menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini agar jelas bagi kita. Idza arafta hadha, apabila engkau, kata Syekh Mu'allif, apabila engkau telah mengetahui hal ini, arafta makna la ilaha illallah, maka engkau telah mengetahui makna la ilaha illallah. Ya? وعرفت أن من نخى نبيا أو ملكا أو ندبه. Dan engkau mengetahui bahwa orang yang ya menyeru nabi, malaikat, nadabahu itu maksudnya memanggil-manggil, dan nakha memanggil, wahai nabi, wahai malaikat, tolonglah kami misalnya. Aw istighatha, atau beristighatha bihi, dengan nabi, dengan malaikat. Faqad kharaja min al-islam, maka dia telah keluar dari Islam. Wa hadha huwa al-kufru alladhi qatalahum alayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah kekufuran yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, berdoa, ya Husain, ya Husain, ya itu dia. Ya. Fa in qala qa'ilun min al-musyrikin, apabila ada orang yang berkata dari kalangan orang-orang yang berbuat kesyirikan, nahnu na'rifu anna Allah huwal khaliqur raziqul mudabbir. Kita tahu, kita yakin bahwa Allah lah yang mencipta, yang memberi rizki, yang mengatur. Lakin haula'i salihun muqarribun. Tetapi orang-orang saleh ini yang mendekatkan kita kepada Allah. Wa nahnu nad'uuhum, maka kita berdoa kepada orang saleh itu. Wa nanzaru lahum, maka kita bernazar untuk orang saleh itu, karena mereka orang saleh itu yang mendekatkan kita kepada Allah. Ya, wa nadkhulu alaihim, maka kita pun mendatangi mereka atau mendatangi kubur mereka. Wa nastaghitsu bihim, kita pun beristighatsah dengan mereka, ya fulan, ya syekh fulan, tolong kami. ونريد بذلك الوجاهة والشفاعة ونريد بذلك الوجاهة والشفاعة dan kita inginkan adalah kedudukannya, syafaatnya. Wa illa fa nahnu nafham. Kalau tidak ya kami, artinya kalau di wa illa di sini artinya dan kami paham betul annallaha huwal khaliq, bahwa Allah lah yang mencipta, ar-raziq yang memberi rezeki, al-mudabbiru yang mengatur. Maka kami yakin bahwa itu semua Allah, tapi karena orang saleh ini mendekatkan diri kita kepada Allah, maka kita berdoa dengan menyebut namanya, meminta kepadanya agar dia nanti memberikan pertolongan syafaat kepada kita di hadapan Allah. Kalau ada orang musyrik yang berkata demikian, faqul, maka katakanlah. Kalamuka hadza, perkataanmu ini, kalamuka hadza, perkataanmu ini, madhhabu Abi Jahlin wa amsalih. Ya, seperti inilah Abu Jahal dan orang-orang yang semisal. Perkataanmu ini ya sama persis seperti perkataan Abu Jahal dan orang-orang yang semisal Abu Jahal. Berkata Syekh Shalih Fauzan rahimahullahu taala, "Asy-syekhu yukhatibul ulama'a wal 'awam." Asy-syekh berbicara kepada orang-orang yang berilmu dan juga orang awam. Ya, wa makna nakhahu, dan makna nakhahu fi al-'amiyah di dalam bahasa Amiyah, ayistanjada bihi, yaitu minta pertolongan. Jadi dia minta pertolongan kepada nabi, kepada wali, kepada orang saleh, ya Syekh fulan, tolong kami, memanggil-manggil namanya. Ya. Yuqalu liman yanfi anna du'a salihin syirkun. Dikatakan kepada orang yang menafikan bahwa berdoa kepada orang saleh adalah kesyirikan, wa yaqulu, dan dia berkata, al muradu bihi tawassulu bihim ila Allah, yang dimaksud bertawassul dengan orang saleh kepada Allah. Yuqalu lahu, dikatakan kepada orang ini, kalamuka hadha huwa madhhabu Abi Jahlin wa Abi Lahabin wa amsalihim. Perkataan kamu ini persis seperti ya Abu Jahal, Abu Lahab dan yang semisal mereka. Jadi kan mereka berkata tadi, ya, kami yakin Allah yang mencipta. Kami ini hanya menjadikan ini sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Bukan berarti kami meyakini bahwa dia yang kasih rezeki. Bukan. Maka dikatakan kepada orang yang seperti ini, ya perkataannya Abu Jahal, Abu Lahab, ya seperti yang kamu katakan ini. Li'annahum yaqulun, karena mereka berkata, la yakhluqu wa la yarzuqu, tidak mencipta, tidak memberi rezeki, wa la yuhyi, tidak menghidupkan, wa la yudabbiru, dan tidak mengatur, illallah, melainkan hanya Allah. Wa nahnu nattakhidhu hadhihi al-alihata li tuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami jadikan sembahan-sembahan ini untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kama qala Allahu anhum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan mereka, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah selain Allah yang tidak membahayakan mereka, tidak mendatangkan manfaat bagi mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka berkata, ya ini orang-orang saleh ini hanyalah sebagai pemberi syafaat kepada kami nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama. Ya. Maka Asy-Syaikh rahimahullahu taala katakan, fa innahum yad'una 'Isa. Mereka orang-orang musyrik berdoa kepada Nabi Isa ini, Nasara ya, wa Uzairan, berdoa kepada Uzair, ini al-Yahud, wal malaika, kepada malaikat, wal awliya, wali-wali, yuriduna bidhalik, mereka menginginkan dengan hal itu, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, walladhina attakhadu min dunihi awliya, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali, sebagai sembahan, mereka berkata kami tidak menyembah mereka melainkan mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Ini yang di surat Az-Zumar ayat ketiga. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka menyembah yang selain Allah yang tidak bisa mendatangkan bahaya, manfaat bagi mereka, dan mereka katakan mereka ini yang kami sembah hanyalah menjadi pemberi syafaat bagi kami nanti di sisi Allah. surat Yunus ayat 18. Jadi ini perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita perlu ingat, kita catat, ini perkataan orang musyrik terdahulu. Az-Zumar ayat ketiga yang mengatakan ini sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Yunus ayat ke-18 yang mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Ini kita ingat. Al-musyrikun al-awwalun, orang musyrik yang awal, yuriduna, mereka menginginkan mimma ya'budunahum ma'allah, dari yang mereka sembah bersama dengan Allah, mereka menginginkan at-tawassut lahum faqat, ya, mereka menginginkan sebagai perantara saja bagi mereka. Wala yaqulun, la yaquluna, mereka tidak mengatakan innahum yakhluqun wa yarzuqun, bahwa mereka bisa mampu mencipta wa yarzuqun, memberikan rizki. Wa innama yaquluna, mereka hanya mengatakan innaha ula'i syufa'a'un lana indallah, syufa'a'u lana indallah, mereka hanyalah pemberi syafaat bagi kami nanti di sisi Allah. Yaquluna, mereka berkata inna hadza ta'zimun lillah, ini adalah pengagungan kepada Allah. La ilaha illallah, ya, la ilaha illallah. Jadi Asy-Syaikh katakan ini ada kemiripan yang sangat mirip. Cuman bedanya tadi, orang musyrik terdahulu jelas mereka berani mengatakan yang selain Allah itu sebagai alihah. Orang di belakang mereka mengatakan sebagai wasithah, perantara saja. Tetapi maknanya sama, hakikatnya sama. Apa bedanya? Kalau ada orang berkata, oh mereka kan nggak sholat dulu, ya memang syariat sholatnya belum ada, bagaimana mereka sholat? Toh mereka haji juga karena syariatnya sudah ada. Toh mereka tawaf juga, toh mereka sa'i juga. Tapi kenapa mereka tetap disebut kafir, musyrik? Karena memang mereka menyekutukan Allah dalam hal uluhiyah. Walaupun mereka mengakui rububiyah. Fa'idha ta'ammalta hadha ta'ammulan jayyidan, apabila engkau memperhatikan ini dengan sangat baik, ya, begitu. Fa idza ta'ammalta hadza ta'ammulan jayyidan, kalau engkau perhatikan ini dengan sangat baik, kau renungi ini, wa arafta, dan engkau mengetahui annal kufara yashhaduna lillahi bi tauhidir rububiyah, dan engkau mengetahui bahwa orang kafir mengakui tauhid rububiyah, wa huwa tafarruduhu bil khalqi war razqi wat tadbiri, yaitu Allah menyendiri yang mencipta, memberi rizki, yang mengatur. Wahum yankhawna Isa, tapi mereka minta pertolongan kepada Isa, wal malaikat kepada malaikat, wal awliya kepada wali-wali, yaqsiduna annahum, mereka bermaksud bahwa Nabi Isa, malaikat dan wali-wali ini, yuqarribuhum ilallahi zulfa, bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, wa yashfa'una lahum indahu, dan bisa memberikan syafaat bagi mereka di sisi Allah, wa arafta anna minal kufari khususan an-nasara, dan engkau mengetahui di antara orang kafir terkhusus orang Nasara, minhum, di antara mereka, may ya'budullaha al-laila wan nahara, ada di antara mereka yang beribadah kepada Allah siang dan malam, ya, pendeta, wa yazhadu fid dunya zuhud, dalam urusan dunia, wa yatasaddaqu bima dakhala alayhi minha, bahkan yang dia dapat dari penghasilannya dia sedekahkan, mu'tazilan fi sawma'atin 'anil nas, dia menyingkir dari manusia, hidup menyendiri di kuil-kuil, di biara-biara, wa huwa ma'a hadza kafirun, ya, dia tetap dengan keadaan yang sulit, tetap dia kafir, aduun lillahi, dia menjadi musuh Allah, mukhalladun finnari, dan kekal di neraka. Ar-Ruhban, kata Syekh Salih Fauzan, ar-Ruhbanu minan nasara, rahib dari kalangan Nasara, yata'abbaduna al-laila wan nahara yabkun, mereka beribadah kepada Allah malam hari, siang hari, dan mereka menangis. Walakin yaquluna, tetapi mereka berkata al-masih ibnullah, Isa al-masih adalah anaknya Allah. Au innal masiha, innallaha huwal masih ibnu Maryam, atau mereka mengatakan bahwa Allah adalah al-masih ibnu Maryam. Au thalithu thalatha, atau mereka mengatakan bahwa Allah satu di antara tiga. Wa hum yabkun, mereka menangis, wa yata'abbadun, dan mereka beribadah. Wala yanfa'uhum hadha, dan ini semua enggak bermanfaat bagi mereka. لأنهم ما أخلصوا العبادة لله عز وجل. Karena mereka tidak memurnikan ibadah hanya kepada Allah azza wajalla. Famithluhum, maka yang seperti mereka juga adalah ubadul kubur al-yawm, menyembah kubur hari ini. Mereka ibadah, aku nangis, tapi menyekutukan Allah. Maka tadi Syekh katakan, walaupun mereka sekadarnya seperti ini, mereka kafir. Aduwul lillah, menjadi musuh Allah. Mukhalladun finnari, kekal di neraka. Bisa bami'atiqadihi, karena sebab keyakinannya, fi Isa, terkait dengan Nabi Isa alaihi salam. Meyakini Isa adalah anaknya Allah. Au ghairihi, atau yang selain Nabi Isa, minal awliya, dari kalangan para wali. Yada'uhu, mereka berdoa kepadanya. Au yadbahu lau, dia berdoa kepadanya, atau menyembelih untuknya. Au yanzaru lau, atau bernazar untuknya. Tabayyana laka, maka menjadi jelas bagimu, kaifa sifatul Islam. Kaifa sifatul Islam, maka menjadi jelas bagimu, bagaimana sebenarnya Islam, alladhi da'a ilaihi nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang didakwai oleh nabimu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Tauhid uluhiyah. Watabayyana laka anna kathiran minan nasi anhu bima'zilin. Dan menjadi jelas bagimu juga bahwa banyak orang yang jauh dari apa yang didakwai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tauhid uluhiyah. Watabayyana laka ma'na qawli sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjadi jelas bagimu apa makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada'a al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'. Islam datang asing dan akan kembali menjadi asing sebagaimana dia datang. Ikhwatul iman a'azzakumullah, maka kita coba sederhanakan. Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya yang pertama tauhid uluhiyah, yang kedua adalah ittiba. Maka siapa orang yang tidak menunaikan tauhid uluhiyah, maka dia tidak menunaikan Islam, walaupun dia salat, walaupun dia puasa, walaupun dia meyakini rububiyah bahwa Allah yang mencipta, memberikan rezeki dan seterusnya. Dia ibadah siang malam, sedekah, sia-sia. Karena dia tidak menunaikan tauhid uluhiyah. Wallahu a'lam. Ikhwatal iman a'azzakumullah, kita cukupkan dulu ya qiraah kita pada kesempatan malam hari ini, dan penjelasannya Syekh Salih Fauzan, kita insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya insyaallah. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi ada penjelasan tentang surat Az-Zumar ayat ketiga dan Yunus ayat 18 yang menyebutkan tentang perilaku orang musyrik dalam mencari syafaat. Apakah dalil di Al-Quran membantah perilaku ini? Ayat yang menjelaskan bahwa perilaku mereka sia-sia dan syafaat dari wali tidak bermanfaat. Naam, kita sudah jelaskan ya, bahwa mereka tidak bisa memberi syafaat karena hakikatnya syafaat milik Allah Subhanahu wa taala. Kulillahi syafa'atu jami'a, katakan bahwa syafaat itu semuanya milik Allah. Adapun yang selain Allah tidak akan bisa memberi syafaat kecuali dengan apa? Izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman ayatul kursi, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Maka minta syafaat kepada siapa kalau begitu? Ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pemilik syafaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mereka katakan ini nanti memberi syafaat lo. Kok dia bisa tahu bahwa dia memberi syafaat kepada untuk dirinya? Allah kan belum tentu mengizinkan dia. Kalau diberi izin orang itu, belum tentu dia diberikan izin untuk memberikannya kepada orang yang memintanya. Jadi minta syafaatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada wali-wali. Tidak bermanfaat. Ya, tidak bermanfaat. Wallahu taala ala wa alam. Ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kita di kesempatan malam hari ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.